Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan tolong dirapatkan dulu. Karena di antara sunnahnya dalam menuntut ilmu adalah mendekat ke majelis ilmu, mendekat kepada yang menyampaikan ilmu. Seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendekat kepadanya sampai dalam kondisi yang sangat dekat. Fa asnada rukbataihi ila rukbatai wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Ya, beliau menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Nah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran mengenai usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Imam Ahmad rahimahullah. Selanjutnya beliau berkata, "Was-sunnatu 'indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan sunnah menurut kami adalah riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang dinukilkan dari beliau, yaitu yang dinukilkan dari beliau secara benar, imma dalam riwayat yang sahihah atau dalam riwayat yang hasanah. Adapun riwayat-riwayat yang dhaifah, apalagi kelemahannya sangat lemah, seperti dhaifun jiddan atau mungkar atau maudhu', atau yang semisalnya, maka riwayat-riwayat yang lemah tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak boleh dikatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena riwayat yang lemah kemungkinan benarnya riwayat itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kecil. Apalagi kalau dinyatakan dengan dhaif jiddan atau mungkar atau maudhu, hampir bisa dipastikan bahwa itu tidak atau bukanlah dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kata beliau, as-sunnah indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah menurut kami adalah riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was sunnatu tufassirul Quran. Dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran. Wahiya dalailul Quran. Dan sunnah itu adalah petunjuk-petunjuk yang menjelaskan Al-Quran. Ya. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugas beliau adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan Al-Quran, memperinci apa yang gamblang dari Al-Quran, apa yang global dari Al-Quran. Di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-44 Allah berfirman, "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami telah turunkan kepadamu adz-dzikr, yakni Al-Qur'an, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka mau berpikir. Maka sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan Al-Quran, memperinci Al-Quran. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang muslim hanya berpegang kepada Al-Quran. Dia harus mengambil penjelasan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji, tidaklah datang keterangannya secara rinci kecuali di dalam sunnah. Ya, kecuali di dalam sunnah. Apakah sunnah itu adalah posisi kedua di dalam kekuatan hujjah setelah Al-Quran? Jawabannya tidak. Kekuatan hujjah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan Al-Quran. Sama-sama merupakan hujjah dari Allah. Karena sunnah juga merupakan wahyu. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm ayat yang ketiga dan yang keempat, Allah berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَىٰ illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dalam hadis yang muttafaqun alaih, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As dahulu mencatat semua yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia dicela oleh orang-orang musyrik. Kenapa engkau menuliskan semua apa yang dikatakan oleh Muhammad? Bukankah Muhammad itu manusia? Terkadang dia mengucapkan sesuatu dalam keadaan marah. Maka hal itu membuat Abdullah bin Amr bin Al-As bersedih hati. Sampai kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan ucapan-ucapan orang-orang musyrik tadi. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Uktub." Tulislah. "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "Ma kharaja minni illa al-haq." Tidak ada yang keluar dari mulutku melainkan hanya kebenaran. Maka dari sisi kekuatan hujjah dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu sama dengan Al-Quran. Ya. Sama-sama merupakan hujjah yang datangnya dari Allah, wahyu dari Allah, sehingga sunnah beliau tidak bisa dikatakan sebagai hujjah yang menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Ya betul, memang Al-Quran itu secara lafaz dan secara makna datangnya dari Allah. kalau sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kandungannya dari Allah, sementara lafadznya adalah lafadz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi keduanya adalah hujjah sebab sumbernya adalah wahyu. Ya. Dan dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang selainnya dan sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Takhrijul Mishkat. Di antara ucapan beliau alaihi salatu wassalam, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang semisal dengan Al-Quran? Apa yang semisal dengan Al-Quran? Ya sunnah. Ya. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi keduanya adalah wahyu. Nah. Jadi dalam berhujjah, kita berhujjah dengan Al-Quran dan juga sunnah yang bersumber dari hadis-hadis yang sahih ataupun hasan. Kemudian, walaysa fis sunnati qiyas wala tudrabu lahal amsal wala tudraku bil uquli walal ahwa innama huwal ittiba'u wa tarkul hawa. Tidak ada di dalam sunnah itu qiyas dan tidak pula dibuat untuknya perumpamaan-perumpamaan dan tidak bisa diperoleh dengan akal-akal logika dan tidak pula dengan hawa-hawa nafsu. Hawa nafsu, hawa nafsu. Hanya saja sunnah itu adalah sikap mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Ya. Di dalam sunnah tidak ada qiyas. Maksudnya dalam perkara akidah. Di dalam perkara akidah tidak ada qiyas. Ya. Di dalam perkara akidah itu tauqifiyah. Harus sumbernya wahyu yang memberi faedah ilmu yang yakin, yang pasti. Ya. Sumbernya adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih ataupun hasan. Dan di dalam berhujjah dengan sunnah dalam perkara akidah tidak disyaratkan harus mutawatir. Ya, karena di dalam pembagian hadis ya, ada yang membagi mutawatir dan ahad. Ya, mutawatir dan ahad. Meskipun pembagian ini sumbernya bukan dari Islam, ya, sumbernya adalah dari orang-orang para falasifah, ya, ahli filsafat dan yang semacamnya. Tapi kemudian di dalam pembagiannya dipakai oleh sebagian ahlul ilm. Ya. Hanya sekedar untuk menunjukkan dari sisi kekuatan argumentasi, kekuatan kedudukannya. Bukan dalam berhujjah dengannya. Dalam perkara berhujjah, kedua-duanya dijadikan sebagai hujjah. Baik dalam perkara akidah ataupun yang selainnya. Ya. Nah, sebagian manusia berdalil bahwa dalam perkara akidah, kalau ingin berhujjah dengan sunnah, maka syaratnya harus mutawatir. Mutawatir. Sebab kalau hadisnya mutawatir, dia akan memberikan faedah ilmu yang pasti. Karena perkara akidah adalah perkara yang pasti, tidak boleh dengan praduga kuat, tapi harus sampai pada tingkat yang pasti. Maka disyaratkan harus mutawatir. Apa artinya mutawatir? Artinya mutawatir yaitu diriwayatkan dalam jumlah yang banyak. Ya, diriwayatkan dari jalan-jalan yang banyak, yang karena banyaknya jalan-jalan periwayatannya menimbulkan keyakinan. Ya, menimbulkan keyakinan dan sesuatu yang pasti. Nah. Oleh karena itu, sebagian manusia atau sebagian kelompok, sebagian aliran seperti Al-Mu'tazilah yang kemudian belakangan hari ini diikuti oleh orang-orang Hizbut Tahrir, mereka menolak berhujjah dengan hadis-hadis ahad dalam perkara akidah. Hadis-hadis ahad maksudnya adalah hadis yang tidak diriwayatkan dalam jalan periwayatan yang banyak yang memberi faedah keyakinan dan kepastian. Mungkin periwayatannya hanya 2-3 periwayatan atau 4 periwayatan atau mungkin 1. Ya. Maka dalam jumlah yang sedikit 1, 2, 3, 4 riwayat ini belum bisa memberikan suatu kepastian dan keyakinan yang tidak bisa ditolak di dalam hati. Ya. Maka menurut mereka perkara akidah hanya bisa diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir. Ini adalah pendapat yang keliru, pendapat yang salah, batil. Ya. Yang benar adalah di dalam perkara akidah, bisa diambil baik itu dari Al-Quranul Karim yang memberikan kepastian dan keyakinan ilmu, demikian pula bisa diambil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang mutawatir ataupun yang ahad. Karena selama hadis itu sahih, walaupun periwayatannya ahad dari jalan yang sedikit, bahkan mungkin hanya satu riwayat, selama dia sahih, maka tetap dia memberikan kepastian, memberikan keyakinan ilmu. Ya, selama riwayatnya sahih. Dalilnya apa? Bahwa dalam perkara akidah, kita boleh mengambil meskipun riwayatnya sedikit, meskipun riwayatnya bahkan satu riwayat. Dalilnya bahkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Siapa yang tahu? Lah, bukan. Ada dalam perkara akidah, ya, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan dengan periwayatan satu orang. Kalau saya sebutkan dalilnya, antum akan mengatakan, oh iya itu dalilnya. Karena semuanya insya Allah pernah dengar atau tahu. Apa itu? 20% benar. Selebihnya masih keliru. Hadis tentang pengutusan. Ya. Siapa? Mu'adz bin Jabal. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Dan Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka dalam keadaan ahad. Mu'adz diutus seorang diri, Abu Musa, Ali bin Abi Thalib dalam jumlah yang ahad. Tapi apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka ketika diutus? Mereka diperintahkan oleh Nabi untuk mengajarkan perkara akidah. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah. Ya. Maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam sebagian riwayat disebutkan ila ayyuhidullah. Ajarkan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Ini menunjukkan perkara akidah. Iya, perkara tauhid mengenai la ilaha illallah. Tapi Nabi mencukupkan dengan riwayat yang ahad. Ya, diutus Mu'adz bin Jabal seorang diri, Abu Musa al-Ash'ari, Ali bin Abi Thalib untuk mengajarkan perkara akidah. Maka pernyataan mereka bahwa perkara akidah harus diambil dari Al-Quran atau hadis yang mutawatir, tidak boleh ahad, ini adalah perkataan yang batil. Sehingga mereka pun nanti akan menolak ya, hal-hal yang mereka anggap tidak mutawatir. Seperti masalah azab kubur, mereka tolak karena hadisnya ahad. Dan lain sebagainya. Nah, maka ini adalah pendapat yang batil. Baik. Bahkan gurunya pun ketika mengajarkan perkara akidah ini, dia seorang diri duduk di depan. Apakah dia beramai-ramai secara mutawatir dalam jumlah yang besar untuk mengajarkan akidah kepada pengikutnya? Tidak kan? Ya. Kalau memang mereka konsekuen dengan pendapat mereka, mestinya gurunya itu berbaris banyak. Mungkin puluhan. Atau mungkin sampai pada tingkat ratusan ngajari bareng-bareng akidah. Supaya mutawatir. Nah, ini pendapat batil yang bahkan secara logika pun tidak bisa diterima. Baik. Kata beliau, walaisa fis sunnati qiyas. Tidak ada di dalam sunnah itu qiyas. Yakni dalam perkara akidah. Adapun di dalam perkara ibadah, perkara-perkara fiqh. Dalam perkara-perkara fiqh, sumber di dalam pengambilan hukum ada empat. Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis-hadis yang sahih atau hasan. Yang ketiga adalah al-ijma', yang keempat adalah qiyas, yaitu qiyas yang sahih. Sebab qiyas itu ada dua, ada qiyas yang sahih, ada qiyas yang fasid. Qiyas yang benar, qiyas yang rusak. Karena qiyas itu ada syarat-syaratnya. Di dalam qiyas harus ada al-asl, wal-fara', wal-illah, wal-hukum. Ada empat hal. Pertama harus ada hukum asalnya, hukum pokoknya. Yang kedua harus ada perkara cabangnya. Yang ketiga harus ada faktor penyebab yang sama. Yang keempat baru hukum. Ya. Kita contohkan. Misalnya qiyas yang sahih. Kita mengatakan bahwa whisky adalah haram. Whisky atau whisky, minuman whisky. Haram. Ya. Kalau dicari dalilnya dari Al-Qur'an tidak ada. Tidak ada penyebutan whisky, ya kan? Atau di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada penyebutannya. Taib. Secara ijma tidak. Yang ada adalah qiyas. Kenapa qiyas? Iya, qiyas dikiaskan kepada khamr, minuman keras yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan di dalam Islam. Hukum asal ada, yaitu khamr, bahwa khamr itu haram dalam Islam. Perkara cabangnya ada, yaitu whisky yang sedang kita permasalahkan sekarang. Ini perkara cabang yang ingin kita qiyaskan. Illah, faktor penyebab yang sama, yaitu sama-sama memabukkan. Hukumnya, maka disamakanlah hukumnya, yaitu haram. Ini namanya qiyas yang sahih. Nah, qiyas yang rusak, yang tidak ada padanya salah satu daripada syarat tersebut. Barakallahu fikum. Nah, maka yang dimaksud dengan tidak ada qiyas di dalam sunnah, yaitu dalam perkara akidah. Sebab perkara akidah harus sesuatu yang nasi, ya, yang harus ada nasnya dan tidak dengan qiyas. Taib. Kemudian wala tudrabu lahal amsal, dan tidak dibuat untuknya perumpamaan-perumpamaan. Maksudnya tidak dibuat padanya atau untuknya perumpamaan-perumpamaan, yaitu dalam perkara-perkara i'tiqad, dalam perkara-perkara akidah. Disebutkan dalam sebuah athar yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya dengan sanad yang hasan, bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis mengenai wudu karena daging yang dimasak oleh api, yaitu daging unta yang dimasak oleh api diharuskan padanya untuk wudu. Sebagian as-sahabah berkata kepada Abu Hurairah, kenapa engkau tidak perintahkan mereka berwudu karena meminum air panas, minum air anget? Ya kan, sama-sama disentuh oleh api. Baik. Maka kata Abu Hurairah, ya bena akhi, idza haddatsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadits fala tadrib lahul amsal. Wahai anak saudaraku, apabila aku menceritakan kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadits, maka jangan engkau membuat perumpamaan-perumpamaan. Ya. Nah, artinya jangan menolak sunnah dengan sesuatu yang bersifat perumpamaan. Ya. Kalau begini bagaimana? Kenapa tidak sama? Kalau begini bagaimana? Jangan. Apalagi dalam perkara-perkara akidah yang merupakan suatu perkara yang pasti yang ada nasnya, ada teksnya dari Allah ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah suatu ketika seseorang menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, kaifa ughrima ya Rasulullah man la syariba wala akal wala nataqa wala stahal famithlu dhalika yutal. Wahai Rasulullah, kenapa harus didenda orang yang tidak minum dan tidak makan, tidak berbicara dan belum menjadi sesuatu? Artinya janin. Ya, kenapa dia harus didenda, diberi denda? Maka yang seperti itu katanya diabaikan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, asaja'un kasaja'il kuhan. Ya, apakah ini adalah puisi atau semacam, ya puisi, dari puisi-puisi para dukun? Ya. Atau kata Nabi dalam riwayat lain, innama hadza min ikhwanil quhan min ajli saja'ihi alladhi saja', ini termasuk saudaranya para dukun karena saja' yang telah dilakukannya. Ya, dia berkata-kata, ya, mengolah lisan, mengolah kata, bersilat lidah hanya untuk menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, maka tidak boleh dibuat permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan, kias-kias hanya untuk menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah menerimanya apapun yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menerimanya. Apakah itu masuk akal atau tidak masuk akal, logis atau tidak logis? Selama itu diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terimalah. Ya, terimalah. Karena kewajiban kita adalah mengikuti, menerima, mengambil, mengamalkan, bukan untuk menolak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya dalam syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, apa maknanya wa anna Muhammadan Rasulullah? Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Ketika kita mengatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, apa kandungannya? Nah, yang sudah belajar al-usul salasa. Nah, tasdiquhu fi ma akhbar. Nah, yang urut. Dia ada empat itu. Tasdiquhu fima akhbar. Sama ta'atuhu fima amar. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Ya. Ini prinsip. Ya, di dalam mensikapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah menyatakan wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa empat itu? Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan setiap apa yang diberitakan oleh Nabi. Benarkan apa setiap apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Mau masalah yang masuk akal atau tidak masuk akal, yang logis atau tidak logis, sesuai dengan kenyataan kita atau tidak, ya, ditemukan buktinya atau tidak, al-muhim. Yang penting selama itu sahih dari pemberitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terimalah. Apa saja yang diberitakannya? Apakah mengenai apa yang telah terjadi di masa lampau, atau apa yang akan terjadi di masa depan, atau apa yang akan terjadi bahkan di hari kiamat kelak, mengenai surga, mengenai api neraka dan lainnya, terimalah. Karena kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beliau terhadap setiap apa yang beliau beritakan. Ya, banyak sekali perkara-perkara yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa kita cerna dengan akal logika kita. Tugas kita hanya menerima saja. Selama itu sahih dari beliau alaihi salatu wassalam. Seperti yang dikeluarkan di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari hadis Abi Hurairah, bagaimana malaikat maut, ya, malaikat pencabut nyawa ketika datang kepada Nabi Musa alaihi salam, malaikat ini ditampar oleh Nabi Musa alaihi salam sampai mencolot matanya. Ya, luar biasa Nabi Musa alaihi salam. Sehingga malaikat ini kembali kepada Allah. Ya Allah, engkau utus aku kepada orang yang tidak menginginkan kematian. Maka dia menamparku sampai mataku keluar, katanya. Maka Allah mengembalikan matanya kepada malaikat itu dan diperintahkan untuk kembali kepada Nabi Musa. Tanyakan kepadanya, kata Allah, apakah engkau menginginkan kehidupan? Jika engkau menginginkan kehidupan, maka letakkan tanganmu di atas punggung seekor kerbau atau seekor sapi, ya, maka apa yang engkau dapatkan di tanganmu dari bulu sapi tersebut, maka sekianlah usiamu yang akan ditambah satu bulu dengan nilai satu tahun. Ya. Nah, kemudian Nabi Musa bertanya, setelah itu apa? Setelah itu apa? Maka dijawablah bahwa setelah itu kematian. Kemudian engkau akan mati, katanya. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, itu adalah waktu yang sebentar, waktu yang sedikit. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta untuk diambil nyawanya. Taib. Nabi Musa mengatakan, al-an min qarib. Taib. Al-muhim. Ini adalah berita yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan hadisnya sahih. Ya. Nah, kita tidak boleh menolaknya meskipun tidak bisa dicerna oleh akal logika kita. Ya, jangan sampai kita mengatakan enggak mungkin. Masa malaikat kematian ditampar sampai mencolot matanya? Jangan bilang enggak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Ya. Karena pemberitaan dari Nabi alaihi salatu wassalam tidak mungkin dusta, tidak mungkin bohong. Yang penting kita pastikan dulu bahwa riwayatnya sahih, itu yang penting. Kalau riwayatnya sahih, khalas. Ya, kita beriman kepadanya. Tapi kalau riwayatnya tidak sahih, ya enggak benar. Kita enggak boleh beriman kepadanya karena riwayatnya tidak sahih. Ya. Ada hadis-hadis yang maudhu' dibuat oleh sebagian manusia, ya, mengandung ini cerita-cerita yang luar biasa, tapi hadisnya dhaif, bahkan maudhu', palsu. Ya, maka kita tidak boleh beriman kepadanya karena hadisnya dhaif apalagi palsu. Taib. Yang kedua adalah ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati beliau dalam apa yang beliau perintahkan. Apa saja kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, sebagai muslim yang baik, maka kita akan mengamalkan dengan apa yang kita mampu. Ya. Sebab mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan untuk umat manusia. Sampai dikatakan oleh Abu Bakar, kalau aku tinggalkan satu dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, aku khawatir bahwa diriku akan sesat, akan menyeleweng. Ya, akhaf an azigh. Aku khawatir bahwa aku akan menyimpang. Nah. Kemudian yang ketiga adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan setiap apa yang dilarangnya dan dicegahnya. Melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi, baik perintahnya adalah perintah wajib ataupun perintahnya adalah perintah yang sunnah. Bahkan para sahabat pun berupaya untuk mencintai, mengamalkan, mengambil apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada tingkat perkara-perkara jibiliyah, tabi'iyah. Perkara-perkara yang sifatnya perilaku manusia biasa. Karena Nabi kita adalah manusia biasa. Beliau bukan malaikat. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh manusia yang lainnya. Nah, sahabat berupaya mengikuti segalanya. Karena sangat cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdullah bin Umar seperti yang sudah sering kita dengar, beliau bahkan ketika melihat Nabi alaihi salatu wasallam singgah di sebuah tempat di suatu perjalanan, kemudian berkeliling di tempat itu dan Nabi singgah berhenti untuk membuang hajatnya, buang air kecil, maka dia melakukan hal yang sama. Setiap dia lewat tempat itu, dia akan berkeliling di tempat itu, kemudian berhenti dan buang air kecil di situ. Kenapa? Karena dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Sampai seperti itu. Padahal ini masalah bukan masalah tasyri', bukan masalah syariat. Ini perilaku Nabi sebagai manusia biasa yang tidak ada kewajibannya untuk kita mengikutinya. Tapi Abdullah bin Umar melakukannya karena ingin sangat mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an menyukai sebuah makanan yang diistilahkan dengan dubba. Padahal sebelum dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan makanan itu, Anas bin Malik tidak pernah mencintai makanan yang disebut dengan dubba ini. Tapi begitu dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakannya, mulai saat itu dia mencintai dan menyukainya. Nah, begitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang dilarang oleh Nabi, berupaya untuk kita jauhkan. Baik larangan itu adalah larangan yang muharramah atau larangan yang makruhah. Ya. Untuk mencapai keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla, kita tinggalkan sehingga kita tidak mengatakan oh ini makruh kemudian kita melakukannya. Kemudian yang terakhir, wa alla yu'badallaha wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak boleh diibadahi Allah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Ya, tidak melakukan perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Baik. Wala tudraku bil uquli walal ahwa. Sunnah itu tidak bisa difahami, ditangkap, dicerna hanya dengan akal logika. Walal ahwa, dan tidak pula dengan hawa nafsu. Tetapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicerna, difahami, ya, dimengerti dengan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kalau kita mengatakan ini sunnah, kalau dikatakan ini sunnah, thayyib. Ma huwa dalil? Ya. Kalau dikatakan ini sunnah, lantas apa dalilnya? Hadil hadis. Coba sebutkan hadisnya. Mana hadisnya? Ya, setelah didatangkan hadisnya, sahih atau tidak? Ya. Sehingga kita tidak mengatakan seperti sebagian manusia yang mengatakan ya yang penting hadislah. Ya, walaupun lemah, yang penting hadis. Ya, lemah-lemah kan juga hadis. Ya, betul memang hadis, tapi hadis dhaif. Ya, lemah-lemah, tapi kan yang penting hadis. Ya betul, ini memang hadis, tapi hadis dhaif. Ya, kalau hadis dhaif tidak boleh dipakai sebagai hujjah, karena dia hanya memberikan praduga yang lemah bahwa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna dhanna la yughni minal haqq syai'a." Ya, praduga yang lemah itu tidak akan memberikan manfaat kepada kebenaran sedikit pun. Ya. Iyakum wadhan, fa inna dhanna akdzabul hadis, kata Nabi. Hindari oleh kalian praduga yang lemah, karena praduga yang lemah itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Makanya para ulama mengatakan bahwa hadis lemah tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Ya. Dia bisa dipakai hanya sekedar pelengkap saja. Apabila suatu permasalahan sudah mempunyai sumber yang kuat, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Nah, sebagai pelengkap, bolehlah kita pakai hadis yang lemah. Tapi sandaran kita bukan hadis yang lemah itu. Sandaran kita tetap Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Nah. Kemudian kata beliau, innama huwal ittiba' wa tarkul hawa. Ya. Yang namanya sunnah itu adalah hanya mengikuti, ya, sikap mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Baik. Orang yang ingin berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikapnya adalah sami'na wa ata'na dan tidak memperturutkan hawa nafsu. Karena kalau memperturutkan hawa nafsu, inilah yang akan membawa kepada kesesatan. Sebagian manusia disesatkan oleh Allah Azza wa Jal di atas ilmunya karena dia memperturutkan hawa nafsu. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Kata Allah dalam ayat ini, dalam surah Al-Jathiyah, kata Allah, apakah engkau tidak melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya dan Allah sesatkan dia di atas ilmu? Ini kondisi orang yang naif sekali. Karena sebenarnya orang yang punya ilmu itu mestinya tidak sesat, ya kan? Orang kalau sudah punya ilmu, lazimnya apa? Tidak sesat. Ilmu akan menyelamatkan dia dari kesesatan. Tapi ada orang yang disesatkan di atas ilmu. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsu. Ya. Makanya kata beliau, as-sunnah itu adalah al-ittiba'. Sikap kita hanya mengikuti. Ya, apa yang kita tahu kita jalankan, kita amalkan, kita dakwahkan. Enggak usah macam-macam, enggak usah neko-neko gitu. Ya. Wa tarkul hawa, dan tinggalkan hawa nafsu. Karena meskipun seseorang mengerti sunnah, tapi kalau dia sudah memperturutkan hawa nafsu, maka hawa nafsu itu akan membuatnya jatuh ke dalam kesesatan. Ilmunya akan sekedar sebagai senjata yang membenarkan hawa nafsunya. Makanya orang berilmu kalau sesat itu bahaya. Kalau orang bodoh sesat, enggak bahaya. Kenapa? Ya orang bodoh sesat, dia enggak punya senjata. Wajarlah orang bodoh sesat. Ya. Dan dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena dia tidak punya senjata, tidak punya alat untuk dia pergunakan. Tapi kalau orang yang berilmu sesat, waduh bahaya ini. Ya. Kenapa? Karena dia sudah sesat, terus berdalil. Ya. Bayangkan orang sesat berdalil. Ngeri kan? Iya. Sehingga dia tidak akan hanya menyesatkan dirinya, tapi dia juga akan menyesatkan orang lain. Sehingga ada istilah dhal mudhil, sesat lagi menyesatkan. Nah. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan, Allah sesatkan dia di atas ilmu, Allah tutup pendengaran dan hatinya, dan Allah jadikan pada penglihatannya ada tutupan pula. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Nah, maka tinggalkan hawa nafsu. Ya, beragama itu semata-mata karena Allah, ya, tidak karena yang selainnya yang bisa memadamkan hawa nafsu di dalam hati dan jiwa kita adalah keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ikhlas kepada Allah, niat kita beragama benar-benar menginginkan, mengharapkan ridha Allah, maka hawa nafsu itu akan bisa kita hindarkan. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana seorang beragama mengikuti hawa nafsu? Bukankah orang beragama itu berarti dia meninggalkan hawa nafsu? Iya. Hawa nafsu itu mungkin saja datang pada diri seorang yang beragama dan menamakan dirinya sebagai agama, bukan hawa nafsu. Sehingga orang yang jatuh di dalamnya terkadang tidak menyadari bahwa dia telah mengikuti hawa nafsunya. Karena agama yang dia jalankan ternyata dia pilih sesuai dengan apa yang sesuai seleranya, apa yang sesuai keinginannya, apa yang sesuai hawa nafsunya. Dia menyangka bahwa itulah agama, padahal dia telah memperturutkan hawa nafsunya di dalam kondisi tersebut. Sebagai contoh misalnya, orang ingin mengetahui sebuah hukum, sehingga dia bertanya tentang hukum tersebut. Ustadz, apa hukumnya demikian dan demikian? Maka dijawablah oleh ustadz, ini hukumnya haram, tidak boleh, Anda harus bertakwa kepada Allah, tinggalkan perbuatan ini. Dia merasa, gak cocok kalau hukumnya haram ini. Masa hukumnya haram kayak gini? Kayaknya ini bagus kok. Dari sisi mana haramnya coba? Akhirnya dia tanya lagi ke ustaz yang lain, ustaz, kalau seperti ini apa hukumnya? Haram. Enggak boleh ya. Masa seperti ini haram, ustaz? Tapi kan ini. Akhirnya ustaznya bilang, "Oh ya sudahlah kalau gitu enggak apa-apa, boleh." Ah, ini baru jawabannya, ini baru. Ada dalilnya enggak, ustaz? Oh, ada dalilnya seperti ini. Wah, ini tambah mantap ada dalilnya. Ya. Atau dia tanya kepada satu ustaz, "Ustaz, apa hukumnya demikian dan demikian?" Dalam masalah ini ada khilaf, ada yang menyatakan tidak boleh, ada yang menyatakan boleh, karena perbedaan penafsiran. Wah, ya sudah kalau gitu saya pilih saja yang boleh deh, lebih mudah. Ya. Dia cari fatwa yang sesuai dengan dirinya. Ini namanya mengikuti hawa nafsu. Kalau ada yang tidak sesuai, dia tutupi, dia tinggalkan. Ini namanya mengikuti hawa nafsu. Tapi orangnya menyangka bahwa dia mengikuti yang benar, mengikuti sunnah. Saya tanya kok, kalau saya mau ikuti hawa nafsu, saya enggak tanya. Pinter kan? Baik, itu namanya mengikuti hawa nafsu, karena dia memilih dengan apa yang sesuai keinginannya. Jadi hawa nafsu itu halus sekali. Ya, setiap orang kalau tidak waspada diri terhadap hawa nafsu, dia akan termakan olehnya. Maka yang bisa meredam hawa nafsu adalah kemurnian, keikhlasan, ketulusan di dalam kita beragama kepada Allah Azza wa Jal, mengharapkan ridhonya, mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian kata beliau, as-sunnatul lazimatu allati man taraka minha khaslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Sunnah yang harus. Nah, sekarang beliau akan masuk ke dalam prinsip-prinsip sunnah secara lebih rinci. Ya, kalau tadi prinsip sunnah secara global, ini akan masuk ke dalam masalah-masalah rinci yang banyak dibahas di dalam kitab-kitab akidah yang menyimpang padanya kebanyakan atau sebahagian dari kelompok-kelompok sesat. Kata beliau, as-sunnatul lazimatu allati man taraka minha khaslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Sunnah yang harus diikuti, yang barang siapa meninggalkan satu perilaku daripadanya, satu aspek, satu sisi daripadanya, dia tidak menerimanya, dia tidak beriman kepadanya, maka dia tidak termasuk dari orang-orang yang mengikuti sunnah. Nah, apa itu? Pertama kata beliau, beliau jelaskan, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Yang pertama adalah beriman dengan takdir baiknya dan buruknya. Wa tasdiqu bil ahaditsi fi, dan membenarkan hadis-hadis mengenai takdir. Wal imanu biha, dan beriman kepadanya. La yuqalu lima wala kaifa, dan tidak boleh dikatakan dengan pertanyaan kenapa dan bagaimana. Innama huwa at-tasdiq wal imanu biha. Hanya saja yang harus adalah membenarkan dan beriman kepadanya. Wa man lam ya'rif tafsiral hadisi wa yablughu aqlahu faqad kufiya dzalika wa uhkimalah. Dan barang siapa yang tidak mengetahui penafsiran hadis dan tidak sampai kepada akalnya, maka sungguh dia telah dicukupkan akan hal itu dan telah diberi kemantapan kepadanya. Fa'alaihi al-imanu bihi wa taslimulah. Maka kewajibannya adalah beriman dan menerimanya. Jadi barang siapa yang tidak mengetahui penafsiran sebuah hadis dan tidak sampai akalnya untuk mencernanya. Dan dia telah dicukupkan akan hal itu dan diberi kemantepan. Ya, artinya sesuatu yang sahih, yang jelas, ya, yang memberi faedah keyakinan. Fa'alaihil imanu bihi wa taslimulah. Maka kewajibannya adalah beriman dan menerimanya. Mithlu hadith as-sadiqil masduq. Seperti hadith as-sadiqil masduq. Wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar. Wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar. Dan seperti hadith yang semisalnya dalam hal takdir. Wa mithlu ahadithir ru'ya kulliha. Dan seperti hadith-hadith tentang melihat Allah seluruhnya. Wa inna'at anil asma' wastauhasha minhal mustami', meskipun jauh dari pendengaran-pendengaran manusia dan orang yang mendengar merasa ngeri terhadapnya. Wa innama 'alaihil imanu biha, dan hanya saja kewajibannya adalah beriman kepadanya. Wa alla yarudda minha harfan wahidan, dan hendaklah dia tidak menolak satu huruf pun daripadanya. Wa ghairaha minal ahaditsil ma'thurati 'an istiqat, dan tidak pula yang selainnya dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari orang-orang terpercaya. Wa alla yukhasima ahadan wa la yunadhira, dan tidak perlu dia bertikai dengan seseorang dan mendebatnya. Wa la yata'allamal jidal, dan tidak perlu dia belajar untuk berdebat. Fa innal kalama fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunani makruh wa manhiyun anhu. Karena berbicara mengenai takdir, masalah melihat Allah dan perkara Al-Quran serta yang selainnya dari perkara-perkara sunnah adalah perkara yang dibenci dan dilarang. Ya, ini berbicara tanpa ilmu dan larut di dalam pembicaraan itu keluar dari batasan yang benar. La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnah, dan pelakunya meskipun ucapannya sesuai dengan sunnah tidaklah termasuk dari ahli sunnah. Hatta yada'al jidala wa yusallimu wa yusallima wa yu'mina bil athar, sampai dia meninggalkan perdebatan dan bersikap pasrah serta beriman kepada riwayat-riwayat sunnah. Naam. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi masalah yang pertama dari masalah-masalah sunnah, prinsip-prinsip sunnah yang tidak boleh ditinggalkan, barang siapa yang menolaknya, tidak beriman kepadanya, dia bukan dari ahli sunnah, yaitu masalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Ya. Masalah takdir ini masalah pokok. Ya. Dalilnya terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis, dalam riwayat At-Tirmidzi dan juga dikeluarkan oleh Al-Ajurri di dalam As-Syari'ah, Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Zilal Jannah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Pertama yang Allah ciptakan adalah pena, pena penulis takdir. Faqala lahu uktub, Allah berkata kepada pena itu, tulislah. Fajara fi tilka sa'ati bima huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Maka pena itu berjalan menuliskan mulai dari saat itu sampai apa yang akan terjadi hingga hari kiamat kelak. Yakni pena itu menuliskan catatan-catatan takdir mulai dari saat itu sampai hari kiamat kelak. Ya. Tidak ada yang terluputkan, yang besar maupun yang kecil, yang global ataupun yang detail. Semua sudah tertuliskan ya, oleh pena catatan takdir. Sehingga dikatakan oleh Nabi dalam riwayat Tirmidzi yang lainnya, Rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf. Pena-pena penulis takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir, catatan takdir itu telah kering. Artinya semua urusan sudah dituliskan dan selesai. Nah. Dalam hadis yang lain disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qataballahu maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana wa kana 'arsyuhu 'alal ma'." Allah menuliskan segala catatan takdir sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya, dan arsy Allah berada di atas air. Berarti 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, semua catatan takdir telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah selesai. Ya. 50 ribu tahun sebelumnya. Sehingga apapun yang terjadi di alam ini sampai hari kiamat kelak, semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Dan di dalam riwayat hadis yang panjang mengenai kedatangan Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya tentang iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ya, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab sucinya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir. Nah, yang terakhir apa? Engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, kenapa disebut ada takdir baik, ada takdir buruk? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa disebut ada takdir baik, ada takdir buruk? Kenapa disebut ada takdir baik, ada takdir buruk? Sudah pernah belajar akidah kan? Hah? Siapa yang mondok nih? Anak-anak yang mondok mana? Yang santri mana yang santri? Mana yang santri? Atau ikhwan yang senior lah yang sudah lama ngajinya mana? Ah, Indak. Siapa namanya? Hafid. Kenapa disebut ada takdir baik, ada takdir buruk? Yang kuat suaranya, enggak dengar. Ya, ahsan. Barakallahu fiik. Itu tahu jawabannya. Nah, dikatakan takdir baik dilihat dari sisi apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada makhluknya. Terkadang apa yang Allah takdirkan kepada makhluknya itu baik bagi makhluknya, terkadang apa yang Allah takdirkan kepada makhluknya itu buruk bagi makhluknya. Iya kan? Misalnya yang baik diberi rezeki, ya, sehingga jadi orang kaya, sugih. Ya, diberi anak, diberi kehidupan, itu namanya takdir baik. Atau takdir buruk dilihat dari sisi apa yang Allah takdirkan kepada makhluknya itu buruk bagi makhluknya, seperti kematian, ya, musibah, sakit. Maka semua ini disebut dengan takdir buruk. Jadi dikatakan ini takdir baik, ini takdir buruk, dilihat dari apa yang Allah takdirkan kepada makhluknya itu baik atau buruk kepada makhluknya. Ya, paham ya? Nah, tapi kalau dilihat dari sisi perbuatan Allah yang menakdirkan apa yang ada pada makhluknya, apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk, maka semua perbuatan Allah menakdirkan itu adalah baik. Perbuatan Allah menakdirkan itu tidak ada yang buruk, karena semua perbuatan Allah menakdirkan itu adalah baik. Kenapa kita katakan demikian? Iya, Allah tidak akan melakukan yang buruk. Sehingga meskipun apa yang Allah takdirkan kepada makhluknya itu adalah buruk bagi makhluknya, di dalamnya ada hikmah dan kebaikan. Apakah itu diketahui oleh makhluknya atau tidak diketahui oleh makhluknya, tapi pasti ada hikmah di baliknya itu. Tidak mungkin tidak. Seorang diberi sakit misalnya. Ya. Dari sisi makhluk itu dianggap takdir buruk. Ya, karena dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkannya. Tapi kalau dilihat dari sisi Allah yang menakdirkan sakit itu kepadanya, pastilah Allah menakdirkan itu dengan hikmah. Ada kebaikan yang banyak di dalamnya sehingga Allah takdirkan untuknya. Sehingga dikatakan bahwa Allah memperbuatnya sebagai perbuatan yang baik. Allah memperbuat hal itu, menakdirkan hal itu, perbuatan Allah adalah baik. Tidak boleh kita katakan, oh Allah ini berbuat yang buruk, tidak. Ya, makanya di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan wasyarru laisa ilaik, dan segala keburukan itu ya Allah bukan kepadamu. Karena tidak ada dalam perbuatan Allah itu yang buruk. Buruk itu kalau dilihat dari sisi makhluk yang menerimanya sebagai hal buruk. Tapi kalau dia mau berpikir sedikit saja, dia akan melihat adanya sekian kebaikan dari Allah azza wajalla. Orang sakit misalnya, dengan sakit ya dia bisa istirahat. Kalau enggak sakit dia sibuk dengan kerja. Ya kan? Bahkan sampai lupa makan. Ketika sakit, wah dia bisa makan. Ya, bisa istirahat. Ini dari sisi lahiriahnya saja. Ya. Dari sisi batiniahnya dia bisa ingat sama Allah. Dia bisa doa sama Allah, dia bisa bertawakal kepada Allah. Masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Nah, atau lebih mudahnya lagi kita contohkan seperti penciptaan iblis dan para syaitan. Dari sisi makhluk mungkin itu buruk. Kalau kita memandangnya dari satu sisi, di mana makhluk akhirnya menjadi tergoda, ada orang-orang yang disesatkan, ada orang-orang yang akhirnya masuk ke dalam api neraka disebabkan oleh syaitan tersebut. Dari sisi makhluk, tapi dari sisi perbuatan Allah, menakdirkan adanya iblis, adanya syaitan adalah kebaikan. Karena pasti mengandung hikmah, di antara hikmahnya apa? Ada amalan istighfar, ada amalan taubat. Coba kalau enggak ada syaitan, bagaimana amalan istighfar dan taubat itu bisa ada? Karena tidak ada orang yang tergoda masuk ke dalam perbuatan dosa. Kalau enggak ada dosa, bagaimana ada istighfar? Bagaimana ada taubat? Padahal perbuatan istighfar dan taubat itu nilainya sangat besar di sisi Allah dan sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah lebih gembira dari seorang hamba yang kehilangan kendaraannya di tengah padang pasir yang luas. Dia kehilangan kendaraan dan perbekalannya sampai dia sudah putus asa bahwa dia akan mati. Kemudian dia berteduh di bawah sebuah pohon dan pasrah akan kematiannya. Ternyata dia tertidur. Bangun dari tidurnya, dia mendapatkan kendaraannya dan perbekalannya ada di hadapannya. Bagaimana gembiranya orang yang seperti ini? Sudah hampir mati, sudah pasrah. Ternyata datang pertolongan dan keselamatan dari Allah. Dia gembira sekali. Saking gembiranya dia mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min syiddatil farah. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Dia salah dalam mengucapkan karena saking gembiranya. Nah, Allah lebih gembira dari hamba itu kalau ada seorang yang beristighfar dan taubat kepada Allah. Kalau tidak ada dosa, bagaimana istighfar? Bagaimana akan taubat? Nah, ini diantara hikmahnya. Makanya tidak ada dari perbuatan Allah itu yang buruk. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, wasyarru laisa ilaik, dan segala keburukan itu bukan kepadamu ya Allah. Nah, dalam doanya yang lain Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan waqini syarra ma qadait. Di dalam doa al-qunut, ya, dalam doa qunut witr, di antara yang dibaca oleh Nabi waqini syarra ma qadait. Ya Allah, hindari aku dari kejelekan apa yang engkau tetapkan. Jadi apa yang Allah tetapkan untuk makhluk, dipandang dari sisi makhluknya ada yang jelek. Tapi dari sisi perbuatan Allah menakdirkannya adalah baik. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait masih dalam masalah at-takdir, beriman kepada takdir itu harus mengimani empat perkara. Ya, beriman kepada takdir Allah harus mengimani empat perkara. Disebutkan di sini al-imanu bil qadari khairihi wa syarri, beriman dengan takdir baik dan buruknya. Ini sudah kita bahas. Wat tasdiqu bil ahadithi fi, dan membenarkan hadis-hadis yang terkait dengan masalah takdir. Naam. karena kita orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu biha, dan mempercayainya, ya. La yuqalu lima wala kaifa, dan tidak dikatakan kenapa dan bagaimana. Ya, tidak perlu kita mempertanyakan apa yang ditakdirkan oleh Allah, karena kita ini adalah seorang yang beriman. Makanya dalam Al-Quran dinyatakan la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Apa yang Allah takdirkan untuk makhluk tidak perlu kita pertanyakan. Jangan tanya sudah. Kenapa dan bagaimana? Jangan tanya. Wahum yus'alun, mereka yang akan ditanya oleh Allah, mereka yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti terhadap apa yang mereka perbuat. Nah, makanya kata beliau di sini, la yuqalu lima wala kaif. Kenapa dan bagaimana? Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah. Ya, beriman saja kepada Allah, sabar, kemudian menerima. Ya, kalau mau lebih tinggi lagi tingkatannya, ridha. Kalau mau lebih tinggi lagi, syukur kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian kata beliau, wa innama huwa tasdiq wal imanu biha. Keharusannya adalah hanya membenarkan dan beriman kepadanya. Baik. Nah, beriman kepada takdir itu mengandung 4 perkara. Perkara yang pertama adalah beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam ini, baik secara global maupun secara terperinci. Dalam ilmu Allah yang azali wa abadi. Ilmu Allah yang terdahulu dan kekal abadi selamanya. Ya. Semuanya sudah diketahui oleh Allah baik secara global dan terperinci. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Semuanya sudah diketahui oleh Allah. Dalilnya dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-70. Alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardh. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan di dalam bumi? Sesungguhnya semua itu telah tertuliskan di dalam kitab, yaitu dalam Lauhul Mahfuz. Sungguhnya yang demikian itu adalah perkara mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagian ahlul bidah meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala hanya mengetahui apa yang telah terjadi saja. Dan apa yang sedang terjadi. Tapi Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Ya. Sehingga mereka katakan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu setelah terjadi. Maka takdir Allah itu Allah takdirkan setelah itu terjadi. Nah, ini adalah pendapat yang batil. Karena semuanya telah diketahui oleh Allah dengan keilmuan yang sempurna. Azali wa abadi. Taib. Pendapat yang kita sebutkan tadi diistilahkan dengan keyakinan al-bada. Yaitu Allah menakdirkan setelah sesuatu terjadi. Ini diyakini oleh orang-orang Rafidhah ketika mereka berbicara tentang as-sahabah. Kata mereka bahwa Allah memang menakdirkan para sahabat itu adalah orang-orang baik di masa sehidup, di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kemudian Allah menakdirkan setelah Allah tahu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka murtad, maka Allah takdirkan yang berikutnya bahwa para sahabat itu menjadi kafir sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keyakinan yang kufur, yang meremehkan, melecehkan ilmu Allah Azza wa Jalla. Ya, berarti ilmu Allah bukanlah ilmu yang sempurna. Ya. Maka ini adalah pelecehan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahlus sunnati wal jamaah meyakini Allah itu mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat kelak. Tidak ada yang luput dari Allah Azza wa Jal. Semua ada dalam pengetahuan Allah. Nah, oleh karena itu, apa yang mereka katakan bahwa para sahabat menjadi kafir sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pendapat batil. Ya, ketika Allah telah memuji di dalam Al-Quran, artinya itulah yang Allah ketahui tentang para sahabat dan itu berlaku ila yaumil qiyamah. Tidak mungkin tidak. Karena pengetahuan Allah sempurna. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Nah, yang kedua, bahwasanya Allah menuliskan di dalam Al-Lauhil Mahfuz takdir segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sampai hari kiamat kelak. Tidak satu pun yang luput dari catatan takdir yang telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis di dalam sebuah kitab yang sebelumnya telah kami tuliskan, yaitu Al-Lauh Al-Mahfuz. Naam. Dan tadi telah kita sebutkan dalam riwayat Muslim mengenai hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah telah menuliskan catatan takdir segala sesuatu sebelum diciptakannya langit dan bumi selama berapa? 50 ribu tahun. Ya. 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Yang ketiga, bahwasanya tidak ada sesuatu yang di langit dan di bumi, tidak ada sesuatu yang terjadi baik di langit maupun di bumi melainkan seluruhnya dengan keinginan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, segala yang terjadi baik di langit maupun di bumi pastilah dengan keinginan dan kehendak Allah Tabaraka wa Taala, yang berjalan antara rahmatnya dan keadilan serta hikmahnya. Ya. Setiap kejadian baik atau kejadian buruk pasti antara rahmat Allah Azza wa Jal dan hikmah serta keadilannya. Setiap perkara baik pastilah itu karena rahmat Allah. Ya. Setiap perkara buruk pastilah itu dengan hikmah dan keadilan Allah Azza wa Jal. Maka segala sesuatu yang terjadi dengan keinginan dan kehendak Allah. Ini disebut dengan apa? Iradatullah atau masyiatullah al-kauniyah. Ya. Nah. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan dengan keinginan dan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sebutkan di dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Setiap segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir, dengan ketentuan dari kami. Yang keempat, bahwasanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah makhluk bagi Allah, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak ada pencipta selain Allah. Dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua, Allah berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira." Allah menciptakan segala sesuatu kemudian Allah takdirkan. Dalam surah As-Saffat ayat yang ke-96, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Nah, beriman kepada takdir berarti beriman kepada empat hal ini. Apa saja? Beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, baik global ataupun terperinci. Baik sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi ila yaumil qiyamah. Ilmu Allah itu sempurna, azali wa abadi. Yang kedua, Allah telah menuliskan segala sesuatu di dalam Al-Lauhil Mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, baru saja. Nah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pastilah terjadi dengan kehendak Allah dan keinginan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tidak. Dan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah di alam ini pasti pasti terjadi. Ya. Jadi itu. Ya. Apa yang terjadi di alam ini pasti dengan kehendak dan keinginan Allah. Dan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah di alam ini pasti terjadi. Yang keempat, bahwa semuanya itu diciptakan oleh Allah. Apa saja yang ada di alam ini, baik di langit ataupun di bumi, semuanya diciptakan oleh Allah. Makhluk bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini beriman kepada takdir harus beriman kepada empat perkara. Pertama adalah al-ilm, ya ringkasnya al-ilm. Yang kedua adalah al-kitabah, penulisan. Yang ketiga adalah al-masyi'ah, kehendak. Yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Jadi kalau ditanya apa itu beriman kepada takdir? Beriman kepada takdir artinya beriman kepada empat hal. Al-ilm, al-kitabah, al-masyi'ah, dan al-khalq. Ilmu, penulisan, kehendak, dan pencipta. Baik. Kemudian beliau menyebutkan di sini, barang siapa yang tidak mengetahui penafsiran hadis dan tidak bisa dicerna oleh akalnya, ya, maka kewajibannya adalah beriman dan menerima. Seperti hadis kata beliau, as-shadiq al-masduq. Apa itu hadis as-shadiq al-masduq? Siapa yang tahu? Apa itu hadis as-shadiq al-masduq? Hadis Abdullah bin Mas'ud. Apa itu? Tentang janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Ya. Bahwasanya ketika 40 hari yang pertama dalam keadaan sebagai nutfah, ya, setetes mani. Kemudian 40 hari yang kedua alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari yang ketiga segumpal daging. Ya, pertama nutfah, summa alaqah, thumma mudghah. Ya, segumpal daging. Nah, setelah itu dihembuskan padanya nyawa. Ya, setelah 120 hari, berarti setelah berapa? 4 bulan. Ya, dihembuskan padanya ruh, dihembuskan padanya nyawa, dan dituliskan 4 ketetapan tentang rezekinya, ajalnya. Hah? Rezeki, ajal, amalnya, kemudian, ya, apakah dia orang yang bahagia atau orang yang celaka? Ini yang dikenal dengan hadis as-shadiq al-masduq. Ya, Nabi itu seorang yang shadiq, yang benar ucapannya, jujur ucapannya, tidak pernah dusta, apalagi dalam perkara syariah. Dan al-masduq, maksudnya al-masduq adalah yang dibenarkan, yaitu dibenarkan oleh Allah. Beliau dibimbing dengan wahyu dari Allah Azza wa Jal. Nah, semua ini adalah hadis yang harus kita imani tentang masalah takdir. Semuanya sudah selesai, masalah rezeki, ya, masalah ajal. Ya. Kemudian masalah bukan amal, apa lupa satu lagi apa namanya? Iya. Tentang bahagia atau tidaknya. Taib. Semua ini adalah masalah takdir yang telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga kita harus menerimanya. Ya, sesuatu yang sudah selesai. Tinggal kita hanya menjalani apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian kalau semua sudah ditakdirkan kepada manusia, semuanya sudah ditakdirkan kepada manusia, ya, tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, tentang dia apakah menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia, termasuk apakah dia min ahlil jannah atau min ahlil nar tentunya. Ya. Karena sudah ditetapkan apakah dia orang yang celaka atau orang yang bahagia. Lantas untuk apa kita diperintahkan beragama dengan syariat yang mulia ini? Bukankah semuanya sudah selesai? Ya. Sudah ada catatannya. Fulan min ahlil jannah. Fulan min ahlil nar. Sudah selesai urusannya. Lantas untuk apa kita beramal? Kalau ada yang tanya begitu, apa jawabannya? Hah? Terus? Sudah hampir benar. Tapi kurang, masih kurang pas. Hah, siapa yang melengkapi? Yang lain. Enggak ya, akhi. Kelihatannya serius sekali dari tadi. Paham enggak pertanyaannya? Pertanyaannya dulu, paham enggak? Taib. Naam, labas, taib. Itu jawabannya. Maksudnya itu tadi. Ya. Kita diperintahkan untuk beramal supaya kita ini termasuk dari ahlul jannah. Karena kita enggak tahu kita ini ahlul nar atau ahlul jannah, ya kan? Enggak ada seorang pun di antara kita yang tahu siapa yang termasuk dari penduduk surga dan siapa yang masuk termasuk dari penduduk api neraka. Kalau kita tidak tahu, maka kita beramal dengan amalan penduduk surga dengan harapan bahwa kita termasuk dari ahlul jannah. Lah, kalau kita enggak mau beramal dengan amalan ahlul jannah, kemudian kita beramal dengan amalan ahlul nar, bisa jadi kita termasuk dari ahlun nar, karena kita enggak tahu apa takdir kita. Maka kita harus menentukan, ya, dengan harapan semoga kita termasuk dari ahli jannah. Nah, ini disebutkan di dalam hadis. Hal itu pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan datang yang semisalnya dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Pernah mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita ma na'mal fih amrun musta'naf au amrun qad furigha minhu?" Kata mereka, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai apa yang telah kita amalkan ini? Apakah dia sesuatu yang baru kita mulai, artinya belum ada takdir di sana, atau sesuatu yang memang sudah selesai dan sudah ditakdirkan? Artinya apakah yang kita amalkan ini memang akan menentukan sesuatu takdir yang baru? Kita ditakdirkan sebagai orang yang baik atau ahlul jannah? Atau memang apa yang sudah kita lakukan ini memang sudah selesai, sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dituliskan, kita tinggal menjalani saja sesuai dengan ketentuan Allah." Ya. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim lebih jelas lagi. Ya, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, falimadza na'mal?" "Wahai Rasulullah, kalau semuanya sudah ditakdirkan seperti itu, untuk apa kita beramal? Sudahlah, pasrah saja sama takdir. Kalau memang ahli jannah yang masuk surga, kalau ditakdirkan ahli nar yang masuk api neraka. Kita mau buat apa?" gitu. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kata mereka kemudian, disebutkan dalam riwayat ini, jawaban Nabi, "Bal amrun qad furigha minhu." Bahkan ini adalah perkara yang telah selesai daripadanya. Perkara yang sudah ditentukan, sudah ditakdirkan, tidak akan berubah. Kata as-sahabah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala natrukul amal wa nattakilu ala kutubina?" Kenapa kita tidak meninggalkan amal? Kita pasrah saja sama catatan takdir kita. Kalau memang sudah ditentukan oleh Allah dan sudah selesai. Apa jawaban Nabi? "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian karena masing-masing orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau memang dia ahlul jannah, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal dengan amalan penduduk surga. Kalau dia memang penduduk api neraka, ketentuan takdirnya, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal dengan amalan penduduk api neraka. Nah, sekarang kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, beramallah dengan amalan penduduk surga dengan harapan bahwa kita termasuk dari ahlul jannah. Dan selalulah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya, supaya kita diberi husnul khatimah, di akhir hidup kita masih beramal dengan amalan penduduk surga. Jangan sampai terjadi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang selalu sangat mengkhawatirkan kita. Setiap kita pantas untuk khawatir dan jangan pernah merasa tenang. Kata beliau, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga itu kecuali hanya tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab. Nah ini. Kemudian catatan takdirnya mendahului dia. Artinya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, dalam lauhil mahfuz bahwa dia penduduk api neraka. Nah, setelah dia sepanjang usianya beramal dengan amalan ahlul jannah sampai surga itu sangat dekat kepada dirinya, tinggal hanya jarak sehasta saja. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ketentuan takdir berlaku kepadanya. Faya'malu bi amali ahli nar. Lantas dia beramal dengan amalan penduduk api neraka. Faya'malu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Lantas dia pun masuk ke dalam api neraka. Ya. Tentu tidak seorang pun di antara kita yang mau. Sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan ahli jannah. Tetapi pada akhirnya, ketika akhir hayatnya, dia menutup hidup dengan su'ul khatimah. Masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, apa yang menyebabkan itu? Bukan semata-mata catatan takdir. Catatan takdir itu memang betul. Dia akan berlaku seperti apa yang telah digariskan, dituliskan di dalam Lauhil Mahfuz. Tapi sebabnya ada. Sebabnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, karena dia hanya beramal dengan amalan ahli jannah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdulin nas. Sesuai dengan apa yang tampak oleh manusia. Artinya secara lahiriahnya saja. Tetapi batiniahnya, hatinya, dia menyimpan simpanan-simpanan hati, niat-niat, keinginan-keinginan, ambisi-ambisi, kepentingan-kepentingan yang tidak baik di dalam hatinya, di dalam beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang membuatnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena amalnya tidak murni untuk Allah. Ya? Maka perlu selalu menjaga keikhlasan. Hati yang bersih hanya kepada Allah. Karena orang yang selamat itu, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak keturunan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hatinya yang selamat. Nah, semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang diberi hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang murni kepada Allah, hati yang selalu tunduk kepada Allah dan taat kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jalla wa ala memberi kita husnul khatimah dan menjadikan kita berada di atas agamanya saat kita bertemu dengannya. Wallahu a'lam bissawab. Untuk materinya saya cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya. Seperti biasanya, kajian Ana kalau enggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Tinggal milih aja antum. Antum yang bertanya atau Ana yang bertanya? Saya sudah punya banyak pertanyaan tuh antum. Nah, terkait dengan hadis yang baik, nah, yang terkait terutama kaitannya dengan fadhilul amal. Apa? Terutama amal. Fadhilul amal. Pertama, para ulama mengatakan pendapat yang paling kuat, yang paling dekat, yang juga dikuatkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dan para ulama yang lainnya, termasuk ulama di masa kita ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya, bahwa dalam fadhailul a'mal pun ya, hendaknya kita berhujjah hanya dengan hadis yang sahih, Ya, karena dari mana kita tahu bahwa amalan ini punya keutamaan? Kalau tidak ada sandarannya dari hadis yang sahih. Iya. Kalau cuma hadis yang dhaif sandarannya, ya hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan argumentasi bahwa amalan ini punya keutamaan tertentu. Ini yang paling kuat. Namun sebagian ulama memberikan sedikit kelonggaran. Ya. Dalam masalah terhib atau terhib fadha'ilul a'mal, bolehlah berpegang dengan hadis yang lemah dengan syarat. Syarat yang pertama, lemahnya bukan kelemahan yang parah. Seperti dha'ifun jiddan, mungkar, apalagi maudhu'. Ya, nah ini enggak bisa ditolerir. Ya, tidak bisa ditolerir. Yang kedua, syarat yang kedua, bahwa ada sandarannya dari hadis yang sahih. Kalau sudah ada sandarannya dari hadis yang sahih, sebagai pelengkap tidak mengapalah dengan hadis yang lemah. Ya. Yang ketiga, bahwa kita harus meyakini kelemahan hadis itu. Sehingga tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena barang siapa yang sengaja menyandarkan sesuatu kepada Nabi yang beliau tidak mengucapkannya, maka tempatnya adalah di dalam api neraka. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Nah. Kemudian yang keberapa? Yang keempat ya. Yang keempat, hendaknya dia menjadikan hadis tentang fadha'ilul a'mal ya hanya sekedar tadi sudah ya. Pertama saya ulangi. Yang pertama tadi apa? Harus ada sandarannya dari hadis yang sahih. Meyakini. Yang kedua, enggak, yang pertama apa? Ulangi. Tidak sangat parah kelemahannya. Yang kedua, ada sandarannya dari hadis yang sahih. Yang ketiga, meyakini. Tidak boleh meyakini. Yang ketiga adalah meyakini kelemahannya sehingga tidak boleh disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang keempat, kalau seandainya hadis itu tidak terlalu lemah, meskipun tidak ada sandarannya dari hadis yang sahih, tapi kalau ada beberapa hadis yang lemah dan lemah itu saling menguatkan, dia akan naik kepada derajat yang hasan. Nah. Yang kelima, dia dalam bab fadha'ilul a'mal, bukan dalam bab al-ahkam. Dalam bab fadha'ilul a'mal, bukan dalam bab al-ahkam. Ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mustalah. Ala kulli hal, kalau kita lihat dari beberapa syarat yang telah disebutkan ini, sungguhnya perbedaan antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan itu diistilahkan dengan khilaf lafzi, bukan ma'nawi. Apa artinya khilaf lafzi? Hanya secara lafadznya saja mereka berbeda. Satu membolehkan, satu tidak. Tapi pada hakikat permasalahannya mereka satu pendapat, yaitu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita lihat syarat-syaratnya tadi. Pertama, tidak boleh lemah yang kuat, yang terlalu parah. Baik. Syarat yang kedua, harus ada sandarannya dari hadis yang sahih. Berarti pada dasarnya yang dipegang adalah hadis yang sahih, bukan yang lemah itu. Yang ketiga, bahwa tidak boleh meyakini, haruslah meyakini kelemahannya. Harus meyakini kelemahannya. Tidak boleh disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti menunjukkan tetap saja diyakini kelemahannya, tetap saja tidak dijadikan sandaran, pondasi. Ya. Kemudian yang keempat, kalau ada yang lainnya sama-sama lemah, meskipun tidak ada hadis yang sahih, naik kepada tingkatan yang hasan. Berarti tetap bisa dijadikan hujjah karena dia hasan dengan yang selainnya. Yang kelima dalam al-fadha'il, bukan dalam al-ahkam. Nah, maka kalau untuk pengamalan tidak bisa, hanya untuk menunjukkan suatu keutamaan saja. Karena bukan masalah hukum, tapi harus masalah keutamaan amal. Nah, kalau kita lihat syarat-syarat ini, kesimpulannya tetap satu. Bahwa semuanya pun sepakat, hadis lemah itu tidak diamalkan. Jadi khilaf mereka hanya lafzi, secara bentuknya saja secara lafaz, tapi hakikatnya pendapat mereka sama, yaitu tidak boleh mengamalkan hadis yang lemah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ada yang lainnya? Sekarang giliran saya bertanya. Ada pertanyaan? Pertanyaan kita tentang pelajaran tadi. Enggak sulit kok. Baik. Coba sebutkan. Di dalam beriman kepada takdir, apa hal yang harus kita imani? Ini Allah. Siapa namanya? Yang lihat ke belakang. Antum. Hah? Oh ya, sikit. Jangan buka buku, buka buku. Kalau buka buku semuanya bisa. Dalam beriman kepada takdir, apa saja yang harus kita imani? Iya. Ini kita murojaah supaya pulang itu ada hasilnya. Kalau di rumah saya belum yakin murojaah. Dan ilmu itu fissudur lah fissutur. Ilmu itu yang ada dalam dada yang kita ingat, bukan yang dalam tulisan. Dan dalam tulisan ini ya ilmu sih ilmu, cuma kita nggak bisa membawanya kemana-mana. Bukan ilmu yang apa namanya yang kokoh di dalam hati dan jiwa kita. Apa empat perkara itu? Nah, ini. Siapa namanya? Hah? Wah, namanya bagus sekali. Nah, Indak, Rocky ya. Baik. Allah mengetahui segala sesuatu yang di alam ini dengan ilmu Allah yang terdahulu, yang azali. Ya. Tidak ada satupun yang terjadi melainkan dengan ilmu Allah. Karena ilmu Allah itu sempurna. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, atau apa yang akan terjadi. Baik, itu satu. Yang kedua, nah, semuanya telah dituliskan oleh Allah di dalam Lauhil Mahfuz. Ya. 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Yang ketiga, ya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pastilah terjadi dengan kehendak Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ayo yang keempat. Malah nagih ke yang lainnya. Apa yang keempat? Sebelahnya. Apa yang keempat? Hah? Bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah. Semuanya makhluk bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, baik manusianya atau perbuatannya, semuanya. Apa saja yang ada di alam ini adalah makhluk. Karena yang selain Allah itu pastilah makhluk. Nah, coba ulang. Subhanallah. Baik. Bulan depan datang ya. Jangan gak datang lagi. Nah, karena masih punya utang untung. Masih punya utang satu pertanyaan. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.